semuanya diarahkan ke masyarakat hulu. Yang namanya zakat yang hulu zakatnya 650 kilo itu ditembakkan ke rakyat beli oleh pasar. Notabene benda ini beli oleh uang rakyat. Tapi dengan begitu yang seharusnya ditembakkan ke Israel malah dijatuhkan ke masyarakat kaum muslim sunni di sana. Ikhwah, ini semuanya selama ini saya dengar beberapa kajian tentang masalah Suriah tidak pernah berbicara pada akar permasalahannya, tidak menyentuh. Mereka hanya berbicara tentang konflik antara rakyat Suriah dengan pemerintahan, tidak pernah menyentuh akar permasalahan yaitu antara Sunni dengan Syiah, antara Islam dengan Syiah. Ini hakikat kemusuhan di sana. Hatta beberapa LSM yang berusaha untuk membantu rakyat Suriah itu pun juga sama sekali tidak pernah berbicara bahwa di sana ada konflik antara Islam dengan Syiah. Bahwa perang di sana perang akidah, bukan konflik internal atau perang saudara. Susah. Ini yang berbicara seperti lima orang jahat ini manusia Islam. Karena kalau sudah kita buka dari buku manusia, kita dapatkan bahwa mereka punya keyakinan bahwasanya Sunni itu adalah halal darahnya, halal hartanya, mereka itu lebih jahat dibandingkan orang Yahudi dan Nasrani. Seperti apa yang dikatakan oleh Nikmatul Al-Jazairi dalam kitabnya Anwar Nu'maniyah, mengatakan ijma' a'immati ahlul bait, sepakat sudah menjadi konsensus para imam dari ahlul bait bahwasanya Sunni innahu najatun kafirun syarrun minal yahud wa nasara wal majusi. Bahwa seorang Sunni itu najis, kafir, lebih jahat dibandingkan orang Yahudi, orang Nasara dan Majusi. Ini dalam kitab mereka. Saya tidak membuat-buat, tidak ngarang-ngarang, tidak membuat kutukan atas mereka. Ini dalam kitabnya, lihat dalam kitabnya imam mereka. Kalau di antara ikhwah punya akun Twitter, punya akun Twitter ya, coba di follow up, di follower sih, namanya Muhsin Ali Usur. Ini seorang tokoh ulama Syiah di Bahrain. Dia menukil dari perkataan imam yang ke-5 dari A'immah Al-Bait Muhammad Ibn Ali Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib yang biasanya disebut atau dijuluki dengan Muhammad Al-Baqir. Ya, dia mengatakan bahwasanya Imam Al-Baqir ini, Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir ini mengatakan qatl sunni tadhhabu ila al-jannah. Afan ta'adibu sunni tadhhabu ila al-jannah. Wa qatluhu tadhhabu ila a'la al-jannah bi al-hisabin. Jadi katanya membunuh atau menyiksa. Menyiksa seorang Sunni itu membawamu ke surga. Membunuhnya itu membawa ke surga yang paling tinggi tanpa hisab. Ini keyakinan orang Syiah, Rafidah. Dan sejarah mereka itu sungguh panjang. Mulai dari zamannya Umar bin Khattab. Dan meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang berurusnya? Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dilakukan oleh Syiah terhadap Abdullah bin Mas'ud? Kuburannya di Iran sana, jadi sebuah tempat berziarah besar. Kemudian para Syiah menjuluki Abdullah bin Mas'ud dengan apa? Bapak Syiahuddin, pahlawan agama. Sampai hari terbunuhnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu dijadikan sebagai Aidul A'zam. Hari terbunuhnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu apa? Hari yang paling agung. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Khalifah yang ke tiga Utsman bin Affan. Yang dilakukan siapa? Abdullah bin Sabah dan anak-anaknya Yahudi. Bagaimana dia menghakum orang-orang jahil sampai kemudian memberontak kepada Utsman bin Affan sampai kemudian berhasil membunuhnya. Kemudian sejarah yang besar terusnya. Sampai mungkin antum pernah mendengar seorang wazir zaman Khalifah Abbas Ibn Al-Qami Al-Syi'i, bagaimana dia berbakar terhadap Khalifah dan seluruh rakyat Baghdad Ibn Al-Qami sampai bersongkol dengan tanpa bila akhirnya berhasil dengan pengkhianat yang dilakukan oleh Perdana Menteri Syiah ini. Akhirnya kemudian tata masuk ke Baghdad dan membunuh kaum muslim di sana. Alf nikmah. 1 juta. Kemudian tata si ahli saya di timur lain. Mengulang cara yang sama. Membunuh kaum muslim pada saat itu kepalanya kalau kemudian ditumpuk dari bukit. Ini sejarah dibunuh oleh mereka. Kemudian pada zaman Khilafah Utsmaniyah, bagaimana pada saat itu kaum muslimin berhasil menguasai sebagian besar Eropa, Albania dan seterusnya. Tapi apa yang dilakukan Syiah berbuat khianat menusuk dari belakang kekhilafahan Turki ini. Terjadi pertentangan di mana? Di Iran. Akhirnya terpaksa Turki harus balik dulu. Di Iran, di Baghdad, di Irak. Akhirnya terpaksa balik kemudian apa? Memadamkan pertentangan yang terjadi di Safavi. Zaman Salahuddin juga seperti itu. Yang paling aku takutkan pada Salahuddin Ayyub. Yang paling aku takutkan bukan orang Nasr, tapi orang yang di belakang kita ini. Siapa? Syiah. Itu zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Mujahid. Jadi kalau apa yang terjadi di Suriah ini bukan suatu hal yang aneh. Karena itu keyakinan mereka. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana. Di Suriah. Atau di Irak. Atau di Iran. Itu karena keyakinan mereka. Kalau dulu Sunni itu mayoritas di Irak sekarang jadi minoritas. Kalau dulu Sunni mayoritas di Iran sekarang jadi minoritas. Anda pernah mendengar wilayah Ahwab? Ini wilayah Arab yang dibuat oleh Iran. Di daerah pinggiran Teluk. Bisa anda melihat bagaimana mereka menggantungi kaum muslim di sana Ahlul Sunnah. Seperti gantung baju. 7 orang, 5 orang ditaruh di kren. Tahu kren? Kren bangunan yang besar, terus diangkat kerennya. Tergantung ke baju. Wanita hamil 7 bulan itu tidak selama dari kejam mereka, tidak ada ampun. Mereka menuduh bahwa ini para pengedar narkoba, dusta. Tidak ada namanya orang Syiah itu tidak berdusta, alias takiyah. Karena itu iman mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Salah satu dari tokoh ulama mereka, Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Ghulaini al-Razi, dalam kitabnya Usul min al-Kahfi, dinukil dari kataan Imam Ja'far al-Sadiq, imam yang ke-6 dari kalangan Ahmad al-Zaid, mengatakan bahwasanya la imana liman la taqiyata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bertakiyah. Kaum muslimin, banyak di antara mereka itu tak berdaya dengan takiyah ini. Akhirnya mereka menyeru bahwa tidak ada perbedaan antara sunnah dengan syiahnya, masalah buruk saja. Masalah sepele. Maka kita katakan kepada saudara-saudara kita ini, antum kembali kepada bentuk syiah. Apa yang dikatakan orang syiah tentang kita? Apa keyakinan orang syiah terhadap keyakinan kita? Apakah sama? Maka kita lihat dalam buku mereka. Salah satu tokoh ulama di kalangan mereka, yang sebagaimana saya telah sebut tadi, Ni'matullah Az-Zaidi dalam kitabnya Anwar bin Umar yang mengatakan bahwasanya kami tidak beriman dengan Tuhan yang nabinya Muhammad kemudian setelah penggantinya adalah Abu Bakar dan Umar. Kami tidak beriman dengan nabi yang setelah penggantinya adalah Abu Bakar dan Umar. Maknanya Tuhannya, nabinya juga beda. Dan dalam kitab Usul min al-Kahfi karangan sebagaimana kata Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq al-Ghulaini al-Razi, rukun Islam indana katanya 5. Yang pertama salat, zakat, puasa, haji, al-imamah tanpa syahadatain. Rukun iman indana 5 juga. Yang pertama at-tauhid, kemudian al-'adl, kemudian al-nubuwwah, kemudian keempat al-ma'ad, yang terakhir imanah. Barang siapa yang tidak mengimani ini maka dia kafirun. Sama enggak kafirnya? Sama enggak imannya? Kalau masalah buruk, kita bisa lihat perbedaan antara Syafi'i dengan Hambali, Syafi'i dengan Ahmad, atau Hambali, Hanafi dengan Malik. Perbedaan banyak. Kalau kemudian kita tahu di sana, kita dapatkan perbedaan dalam masalah kefir, persoalan, dan sebagainya. Tapi tidak saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Tidak menghalalkan darah. Tidak ada. Kemudian sampai kemudian persekian yang akhirnya membawa pada pertumpahan. Dan tidak ada kita dapat seperti itu. Tapi ini lain. Ini adalah masalah usul, masalah prinsip agama. Saya tidak hendak menyampaikan seperti ini dalam hal untuk menimbulkan kebencian permusuhan. Mereka yang memulai dulu. Dalam kitab-kitab mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, dalam muhadarah mereka, bagaimana mereka yang berkata setiap hari melaknati Abu Bakar dan Umar. Jadikan wirid pagi dan petang. Allahumma la'an sunamai kurai wa ta'ruhai. Ya Allah, laknati katanya. Sunamai kurai, 2 berhala kurai. Sibtaiha dan 2 setannya dan 2 ta'ruhnya. Itu setiap pagi dan petang. Barang siapa terus menurut ini, maka pahalanya sama dengan pergi haji 70 kali. Ini yang mereka lakukan. Kemudian bagaimana mengukur? Jibril sebagai pengkhianat. Kalau anda perhatikan saya itu di Pakistan, pernah di India dan seterusnya. Jadi tahu bagaimana soalnya orang Syiah. Kalau selesai sebelum salam, saya menepon pembahannya. Kemudian katakan Jibril Khain, Jibril Khain, Jibril Khain. Jibril pengkhianat. Jibril pengkhianat. Sementara Allah SWT mengatakan Jibril Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruh yang amanah. Amin. Kalau kita ngasih amruto Jibril berkhianat, kenapa katanya? Pada waktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al Qur'an ini tidak apa? Tidak terputus wahyunya. Dan Al-Qur'an ini apa disebutkan bro? Alif dan Abi Talib. Karena berkhianat dan Jibril akhirnya tidak meneruskan. Sekarang kita tanya, siapa yang mengurus Jibril? Siapa yang mengurus Jibril? Allah SWT. Baik. Apakah mungkin Allah SWT tidak tahu apa yang dalam Jibril? Apakah mungkin ketika Allah SWT menunjukkan Jibril dalam Ruhul Amin, tidak tahu bahwasanya Jibril adalah seorang pengkhianat? Coba berarti tuduhan kepada Jibril sama dengan tuduhan kepada zat yang mengutusnya. Dia tidak bahwa Allah SWT sebagaimana tuduhan kepada para sahabat, bahwa para sahabat berkat, bahwa para ummahatul mu'minin berzina, ini tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi adalah seorang yang gagal. Sebenarnya oleh salah satu ulama mereka, Muhammad al-Baqir al-Masrisi, ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabuhu warraddu ala aqabihim illa salata. Bahwa setelah misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya semuanya murtad, kecuali 3 orang saja. Nikmatul Akbar, Abu Dhabi Al-Fatihah, Salman Al-Fatihah. Masya Allah, 120 ribu orang. Pada saat Hadratul Wadda Nabi SAW berbicara dia, di depan para sahabatnya pada saat itu sekitar 114 ribu orang. Mungkin ditambah dengan yang lain, dia 120 lah. Semuanya murtad. Tidak terdekat hanya 3 orang saja. Ini juga itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya jadi berzina setelah meninggalnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah telah berbuatkan Nabi Allah bil mu'mini bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahat. Nabi itu utama bagi orang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Dan para istrinya itu adalah ibunda mereka, ibunda orang-orang yang beriman. Kemudian mereka meriwayatkan dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada Aisyah, "Ma anti illa ihda al-fawayat al-tarahumna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah engkau wahai Aisyah kecuali salah satu di antara 9 pembina. Saya tanya kepada apa sekalian, kalau ada orang mendukung ibu anda berzina, kira-kira terima enggak? Terima enggak? Ada yang terima? Ngacung kalau ada yang terima. Tujuan kepada ibu kita itu lebih berat dibandingkan tujuan kepada diri kita sendiri. Lebih ringan kita dukung kepada berzina dibandingkan ibu kita. Mereka setiap hari melaknati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya binar, al-ahli ya binar, ya mulat, wa'alaqatul binar. Sekarang Aisyah di neraka. Allahu Akbar, Aisyah binar. Itu bukan amal berkata. Kita terima. Itu keyakinan mereka terhadap Nabi, para sahabatnya dan orang-orang yang paling suci, yaitu istri-istri Nabi. Itu semuanya tujuannya mengaku kepada Nabi bahwa dakwahnya gagal, istrinya kemudian ketika ditinggalkan meninggal dan berkawasan berubah menjadi berzina semuanya. Ketika kita membela para sahabat, membela istri-istri Nabi, itu adalah jalan untuk membela kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di dalam ada orang Syiah. Kok tidak ada konflik? Saya. Di mana ada orang Syiah? Di situ pasti ada konflik. Haus darah mereka. Ya. Kalau sudah menjadi gampang. Ini semua berputar berikan fakta. Kalau anda ingin tahu maka berapa fakta hasil integrasi majelis ulama Indonesia Jakarta Jawa Timur dan SAM. Apa kamu ingin nampak bahasa dengan sebenarnya bukan apa ada yang dikurang. Orang-orang itu punya muka. Ini orang itu orang Syiah dan orang yang lain. Kenapa kejadian di Jember tidak tampilkan, tidak di sampaikan publik? Jadi kalau saudara-saudara kita dari pengurus cabang NU Jember tidak mengadakan apa namanya pengajian tentang masalah Syiah yang disampaikan oleh Habib Muhammad Zain, katakan ini Zain Habib Wahabi karena paling keras manusia. Pada ulama datang orang Syiah kemudian membaca dengan pendapatan membaca terus anjuran dalam rapat. Tidak, tentu tidak dapatkan Quran. Ini katanya sebuah yang berbeda dari Allah. Ketika kita di Gaza keluar, saudara-saudara kita di Gaza, kaum muslim di sana mengatakan apa yang dilakukan oleh Bashar dan tentaranya Syiah yang ada di sana itu. Orang Yahudi itu tidak melakukan seperti itu pada kami. Lebih daripada 20 tahun kami dijajah oleh orang-orang, dizolimi oleh orang-orang Yahudi. Selama 20 tahun dibandingkan dengan apa yang dilakukan Bashar dalam hitungan tahun 2 tahun ini, tidak ada apa. Korban yang terburuk di Palestina dibandingkan dengan korban yang terburuk di Suriah tidak ada apa-apa. 120.000 lebih. 120.000 itu kan lebih. Kendaraannya biasanya lebih daripada itu. Ini sudah buka. Kaum muslimin di sana dibuat dengan cara yang biasa seperti itu. Salah satu contohnya ini, Pak. Pengen tahu ya. Ini sebagai contoh saja. Ini tahu anak ini. Anak ini dari pancingan. Dari pancingan dari tempatkan ke dunia ini. Anak kecil di lantai dengan cara seperti ini. Nah, ini di jalan. Depannya mujahid. Kalau mujahid bisa menolak, langsung tembak sniper. Contoh lagi, biar anda tahu. Ini terjadi di zaman Rasul di sebuah jalan yang disebut dengan jalan Umar Alif Al-Haq. Dari Umar Bashar Rasulullah Alihi itu menangkap seorang wanita muda dengan anaknya. Kemudian wanita muda ini berkosa. Setelah itu dan tak ada teman-teman yang dilempar di jalan. Ini dia, ini sebenarnya tidak ditampakkan ya. Ini wanita. Dilempar di jalan. Dalam keadaan setengah telanjang. Setelah diperkosa, habis sementara, terus. Kemudian anaknya dipukuli. Kemudian setelah itu apa? Wanita itu ditembak kakinya, kedua kakinya. Berusaha untuk menolong anaknya yang dalam keadaan dipukuli sama tentara besar ini sambil teriak-teriak. Kemudian mujahidin berusaha untuk menyelamatkan wanita itu. Ini bagaimana kebisnya lain. Ini seorang mujahid berusaha untuk menyelamatkan wanita ini. Apa yang terjadi? dibom dengan tembak, meninggalkan wanita tersebut. Dan kemudian mujahidin yang berusaha menyelamatkan, pertama datang ditembak mati, yang kedua datang lagi ditembak mati, yang ketiga datang ditembak mati, yang keempat datang ditembak mati. Dengan ditembak ya. Salah satu yang terakhir meninggal sebelum ini, ini saudara kita dari kursi yang berusaha menyelamatkan orang yang keempat. So, perhatikan apa yang dilakukan muslim pasar. Apa yang lakukan? Antum perhatikan apa yang dilakukan? Itu melempar manusia seperti melempar batu. Kedua tangan itu mendahului bersyukur. Dan alhamdulillah Allah SWT memberi mata kepada kedua mata. Dicukil satu, tinggal satu, alhamdulillah. Dengan mata saya yang mati, sisa ini saya akan melihat bagaimana besar dan kumbang. Coba. Apa teori penjara? Tidak ada yang mengubahnya. Dia adalah seorang sunni. Saya kata waktu tidak meninggalkan suri yang pada saat itu ada teman saya kemudian ada teman saya saya doakan untuk anak saya saya terhadap anak itu putri saya yang kemarin berpikir bersama ini tinggal di halaman di alih itu. Misalnya itu banyak stripper ya, jadi itu chefer ya. Strippernya itu tidak tanggung-tanggung sama saya. Dan dalam satu film itu apa? Pelurunya itu bisa untuk menjadi pesawat. Pelurunya bisa untuk menjadi pesawat. Kalau dalam kita 12,7. tahun ini. Istri saya dengan anak saya bersepakat. Biasanya kalau kemudian yang jadi target itu biasanya orang yang lewat jalan. Sehingga kalau kita di sana berdua kalau di depan. Sebenarnya dia jadi secara tidak. Kata Allah, istri saya juga pada saat itu tidak begitu hati-hati tidak begitu membaca jalan dengan jalan yang melewati menyeberang. Begitu sampai itu berjalan terpecah-pecah. Dilihatnya apa? Anak perempuan yang berusia 3 tahun tertembak kepalanya bagian belakang rambut jatuh. Ibu itu langsung ke depan berusia di belakang tembok. Kemudian datang pulang cah, kena lagi jadanya. Datang pulang cah, kena kakinya. Ini kan tidak mungkin. Tidak mungkin tembakan tanpa tembakan. Karena itu pernah ini. Dan kan jadi target untuk mereka. Anak kecil, perempuan 3 tahun. Ditembak pada tangan dia dengan seperti ini. Orang Yahudi tidak lakukan seperti ini. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa Iran dan seterusnya bergabung dengan tanah besar, perang besar, kalau hanya besar kan sudah jatuh sejak dulu. Tapi kan dibantu Iran berapa hari yang lalu, sekitar mungkin 3 hari saja jadi orangnya Iran, itu mereka mengirim 4.000 pasukan. Ini di antara pasukan Iran yang tertangkap. Nah ini harus asauri Iran pasukan dari Iran seperti ini. Kalau ada orang menyangkal enggak, Iran tak terlibat. Ini lihat ini. Dan coba perhatikan apa yang dilakukan pasukan yang besar ini. Lebih daripada 50 negara datang ke sana. Lebih daripada 100 orang ulama datang ke sana memfatwakan tentang yang pertama, wajibnya Allah menolong saudara kita di dunia. Dan juga apa wajibnya untuk berjihad. Wajibnya untuk berjihad. Nah, menolong kezaliman orang-orang Syiah. Udhina lalladzina yuqatalun fi annahum zulimu. Diizinkan kepada orang-orang yang dibunuh, diperangi untuk berjihad karena mereka telah dizalimi. Ini ya. Akhirnya alhamdulillah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Diyar Saudi juga membuatkan yajidu ala kulli muslimin Nusrat Ikhwan fi Suriah fi nafsin wa malin wa silahin. Wajib bagi kaum muslimin untuk merampok bercerai di Suriah dengan harta, dengan jiwa, dan dengan senjata. Kemudian para pemuda menyambut fatwa para ulama, masya Allah. Ini para pemuda Saudi, Kuwait, dan Mesir. Bahwasanya kita sampai kepada seluruh masyarakat dunia. Soalnya kita ini bukan teroris yang suka bikin kerusakan di Mekah bumi. Kita ini bukan khawarij yang suka mengkafirkan dan memberikan kepada penguasa muslim. Kita hanya menjalankan perintah Allah SWT. Kalau kita berjihad dengan harta jiwa, maka karena perintah Allah. Wa in tansarukum Jibril fa alaykum an-nasr. Kalau mereka itu minta pertolongan kepada agama, minta pertolongan kepada kalian dari urusan pembelaan agama, fa alaykum an-nasr. Maka wajib kalian menolong. Dan juga firman Allah SWT, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dari laki-laki atau perempuan satu dengan yang lain, mereka adalah awliya, penolong. Karena kita juga menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad hasan di atas oleh sahabat rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin khadala muslimin fi mawdu'in tunzahu fi hayy hurmat wa tunzahu fi irdhu illa khadala Allah mawdu'in hadis sirata." Tidak seorang muslim membiarkan muslim yang lainnya dan kondisi dia direndahkan kehormatannya, dihinakan kemuliaannya. Melainkan Allah SWT akan biarkan dia pada saat dia membutuhkan pertolongannya. Ma'amin muslim nakura musliman fi mawdi'in tuntah kuhurmatuh walantaka fi'in airtuh illa nasurullahu mawdi'in yuhadu fi'in rata. Tidaklah seorang muslim menolong muslim yang lainnya pada saat dia dilindahkan, dihinakan kehormatannya dan kemuliaannya. Mereka Allah pasti akan menolongnya pada saat dia membutuhkan pertolongan. Kaum muslim bidangkan di mana saja adalah satu umatan wahidah. Tidak ada batas negara, tidak ada batas tunnel, tidak ada batas nasab. Al-Muslim, aku Muslim. Laidumuhu wa laidumuhu. Seorang muslim pada seorang muslim yang lainnya. Tidak membaliminya dan tidak membiarkannya. Dan juga Nabi SAW bersabda, masal mu'minina kita wajib bertakabbur dan tarahum kama sajadat al-wahid idza istaka min urfun tada'a al-sa'il sajada bil huma was-sar. Bapak orang yang beriman dalam masalah kasih sayang bahwa di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu di antara tubuh ada yang sakit, maka seluruh tubuh yang lain juga akan merasa sakit dan tidak bisa tidur. Maka alhamdulillah Allah SWT telah memberikan tahu kepada ikhwanukum yang telah dengan juhudnya dan tahu dari kaum muslimin semuanya. Kemudian mengirimkan tim kemanusiaan ke Gaza dan ke Suriah. Ini pertama, kita selama 2 bulan di sana ya, di Gaza dan di Suriah, mulai tanggal 26 Februari sampai tanggal 24 Mei. Ini kita bertemu dengan orang besar yang minta di Mesir, Bapak Tempu Jambawan, yang kedua pada saat itu sudah besar Mesir dan tidak ada di tempat pada saat itu Bapak Nur Fauzi sudah besar Mesir di Indonesia atau sudah besar yang minta di Mesir sedang bertiga Indonesia sehingga kita tidak bisa bertemu dengan beliau. Jadi kita ini membawa nama bangsa Indonesia. Kita bisa saja mengirim uang langsung ke sana, ke Gaza, ke Suriah bisa saja dengan lewat rekening. Tapi ikatan batin tidak ada. Kalau begitu kita datang ke sana mengurangkan tangan kita, mengusapkan tangan mereka dengan hati kita dan badan kita. Mereka tahu bahwa di sana ada saudaranya yang memperhatikannya. Di sana ada saudara yang peduli dengan masalah mereka. Oh, dari Indonesia ya, alhamdulillah. Kita membawa nama Indonesia. Membawa bendera Indonesia. Ini kita masuk ke Gaza ya. Itu masuk ke Gaza. Ini kita dicabut wakil kementerian kesehatan bidang Palestina. Ini kondisi kota Gaza. Di sini ada 21 orang wanita dan anak-anak terkubur bersama-sama dengan bangunan yang terkubur menimpa mereka. Ini mesti itu semangat yang hancur berantakan. Ini bisa menemukan Gaza. Ini bagaimana kita menemukan kota Gaza. Ini dunia. Jadi Gaza itu banyak janda ya. Untuk orang-orang miskin kita siapkan bantuan mereka. Ini juga janda ya. Orang tua ini, ketika orang anak yang meninggal ini, tembak kemah penjajah Israel. Ini juga tembak ini. Ini juga tembak ini. Lihat rumah mereka, ada apa-apa di dalamnya. Ada apa-apa. Ini bantuan rumah sakit, kanker, tempat perang di dalamnya, 14-17. Kemudian bangun tempat perang untuk para muti di dalam balai, 39.000 euro, atau sama dengan 50.000 dolar. Ini sampai di Turki, ini di perbatasan Turki. Ini sudah ada Turki. Ini lihat nih, kecamatan Basar ini. Ini kami di rumah sakit. Di sebelahnya ada bangunan, dihancur karena bakar. Dari rumah sakit itu salah-salah sakit. Tembakan dan pembunuhan tentang Basari. Rumah sakit. Ini rumah sakit. Depannya ada bangunan dihancurkan oleh Basari. Bangunannya runtuh. Ya, setelah pesat menghancurkan bangunan, kemudian dilihatnya ada datang apa? Ambulan. Pesatnya balik lagi. Kemudian menyerang ambulan ini menjadi ambulan. Sampainya tak sulit. Ambulan hancur juga. Pada waktu itu melawan di sana. Pagi-pagi hari ini, tiba-tiba kami dengan pesawat di kencangnya. Kemudian setelah itu tekanan yang sangat kuat, rumah sakitnya kami di dalam bergetar kuat. Kita merasa itu berbeda sudah. Maaf salamah. Betul-betul yang kena dengan belakang bangunan di belakang rumah. Hancur berantakan. 5 tingkat runtuh dari awal sampai akhir. 58 pada saat langsung meninggal. 100.000 orang terluka. Rumah sakit jadikan target. Nah, ini kampung ini kena sekat ini. Kena sekat ya. Hancur berantakan. Ini seharusnya tembakan ke Israel malah tembakan ke rakyatnya sendiri. Ini kamu uji, ini berapa ribu coba ini? Rapat dempet seperti ini. Itu pengungsi semuanya itu. Ini di kampung musik ini. Ini juga kampung musik. Ini mendapatkan bantuan untuk kita bagian kepada penduduk kota Halab. Untuk anak-anak yatim ini. Untuk kota Hamah. Untuk rumah sakit darurat di Idlib. Ini yang telah kamu lakukan dan insya Allah Taala buat bulan depan kita akan bersama di sana. Ketika ditiup oleh saudara kita dari Suriah ini, saya katakan saya hendak berangkat bulan Agustus. Terakhir, akhirnya berkata saya berpikir tentang Allah dan kira-kira saya juga enggak melam makanan pada ekspor dengan berbagai macam lauk dengan berbagai macam sayur. Sementara saudara saya di sana hanya makan dengan roti kering, dengan air, kadang dengan teh. Saya ingat lagi dah. Akhirnya saya mengutang untuk alhamdulillah berikan baru yang padam dan khususnya. Untuk mengumpulkan dana dari orang ini. Masya Allah luar biasa sekali. Saya pernah di Jumai. Masjid kecil ya Allah, masjid kecil. Mungkin tidak lebih dari 50 orang. Karena tidak ada persiapan pada saat itu. Tapi dari masjid ini, masjid kecil ini, tidak ada persiapan itu sedikit. Keluar 70 lebih sini, 79. Ada orang itu datang. Ustaz ini cincin saya, Ustaz. Ini saya beri harganya 22 juta. Saya berikan itu, sudah kami usul. Dan banyak. Kamu ibu itu, masuk ke sana banyak. Perhiasan emas mereka, kalung, cincin, gelang. Masya Allah. Saya katakan kepada mereka bahwa sedekah ini adalah hijab dari api neraka. Hijab dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar wala bisyikkit tamrin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh tanah, separuh rumah. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para wanita, ya ma'asyiral nisa' tasaddaqna. Wa inni ra'aytukunna aktsar ahli an-nar. Wa hayyun wanita fikdahlah. Sungguh aku telah melihat sebagian besar penduduk neraka adalah wanita. Maka para sahabat yang melemparkan kalungnya, cincinnya, gelangnya. Apa yang kita miliki? Banyak. Apa yang mereka miliki? Tidak ada. Kecuali Allah SWT. Para sahabat itu ketika bersedekah, masya Allah, Abu Bakar dengan seluruh hartanya sedekahkan, Umar dengan separuh hartanya, Utsman dengan banyak hartanya. Ada seorang kaum muslimin para sahabat, seorang sahabat datang dengan bawa segenggam kurma, ya Rasulullah, ini makanan keluarga ku pada hari ini, saya sedekahkan, besok tidak ada lagi makanan. Karena generasi para sahabat lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah SWT dibandingkan dengan apa yang ada di kantongnya, dibanding dengan apa yang ada di rekeningnya. Sedekah aduan. Karena orang yang bersedekah adalah menunjukkan sifat pemberaninya. Sehingga Rasulullah SAW berdoa pada waktu pagi dan petang, Allahumma inni a'udzu minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat apa? Pengecut dan bakhil. Kenapa? Karena bakti dan pengecut itu dua sifat yang selalu beriringan. Sebagaimana pemberani dan pemurah itu dua sifat yang selalu beriringan. Ya. Kalau orang-orang kafir bersusah dengan banyak hartanya dan seterusnya, sementara mereka tidak mendapatkan apa-apa dari sedekah mereka, seharusnya kita kaum muslimin mengeluarkan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan dan berikan kepada saudara. Masalah rezeki yang datang dari Allah Taala, rezeki ini bukan dari milik kita. Ini yang jadi sebab amanah. InsyaAllah Taala saya akan berikan amanah itu kepada di sana. Tidak ada sepeser pun yang kita potong. Tidak ada sepeser pun. Kalau sebagian LSM yang lainnya ada biaya operasional, ada biaya ini dan sebagainya, tidak ada. Semua teman-teman yang bersama dengan saya, kita tidak ada biaya untuk relawan. Kalau mau jadi relawan, bayar sendiri tiketnya dan seterusnya. Bayar sendiri. Alhamdulillah 6 orang bersama dengan saya. Semuanya dengan pembiayaan kita sendiri. Tidak ada. Kita potong dari dana yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Tidak ada. Semuanya kita berikan kepada saudara kita di sana. Amanah di Allah Taala pada tidak kami. Oleh sebab itu, ikhwah sekalian, kalau sekarang belum ada rezeki, insya Allah, ikhwah di Solo masih membuka tunduk peduli Suriah. Ya, ini yang mungkin bisa sampai kepada kekuatan kali ini waktu zaman. Karena hebat sekali, sangat terbatas sekali. Semoga yang sedikit bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, dan semoga dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan tangan terangkat, dengan wajah dan kebersihan untuk saudara-saudara kita di sana. Kalau kita tidak punya duit, tidak punya uang untuk kita sedekahkan, maka tangan kita masih tidak punya. Lisan kita masih kita punya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menggerakkan kemenangan bagi saudara kita di sana dan kemudian mengangkat kebencian yang di alam semesta. Mereka Allah alam. Subhanallah. Syahidul Allah alam aku. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.